Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, faman lam yutaharraku bil hasanati huriku bis sayyiat. Barang siapa yang tidak tergerak dengan kebaikan, maka hatinya akan digerakkan kepada kejelekan. Yani barang siapa yang tidak tersibukkan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka hatinya akan digerakkan oleh Allah kepada hal-hal yang jelek, kepada hal-hal yang buruk. Adalan minallahi ta'ala, kata beliau, ini merupakan sifat adil dari Allah. Ya, sifat adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba, dia berpaling, tidak ingin melakukan hal-hal yang baik, maka akan diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Kama kila, sebagaimana dikatakan, nafsuka in lam tushgilha bil haqqi syagolatka bil batil. Jiwa, jiwa apabila tidak disibukkan dengan kebenaran, maka akan disibukkan dengan kebatilan. Ini jiwa manusia apabila tidak disibukkan dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan hal-hal yang baik, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang batil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nasihat kepada kita sekalian agar senantiasa mengingat dalam keseharian kita, berusaha mengerjakan hal-hal yang baik. Naam, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya, berpindah dari satu perbuatan yang positif kepada perbuatan yang berikutnya yang baik juga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan cara hati kita senantiasa mengarah kepada kebaikan, tidak kepada kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, majlis ilmu yang kita senantiasa menghadirinya merupakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung untuk mengisi waktu-waktu kita, untuk mengisi waktu-waktu kita. Kita melanjutkan pelajaran dari pembahasan tentang rukun-rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walil imani bir rusuli samaratin jalilatin. Walil imani bir rusuli samaratin jalilatan minha. Beriman dengan Rasul-Rasul Allah memiliki beberapa faedah, beberapa hasil. Al-ula, yang pertama, Al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Kita mengetahui dengan diutusnya Rasul sifat rahmat, sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihimur rusula liyuhduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah, li'annal aqla al-bashari la yastaqillu bima'rifati dhalik. Kita mengetahui sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul di tengah-tengah umat manusia. Apa tujuannya? Agar para rasul itu membimbing mereka, membimbing manusia kepada siratillah, kepada jalan Allah. Mereka menjelaskan bagaimana cara beribadah yang benar, ya. Para rasul tersebut yang menjelaskan kepada kita, kepada manusia, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Sebab akal manusia, ya, itu tidak mampu dengan sendirinya. Ya, akal manusia tidak mampu dengan sendirinya mengetahui hal-hal tersebut. Ini tidak mungkin kita ketika lahir ke dunia ini tiba-tiba langsung mengerti cara beribadah dengan benar. Tidak mungkin. Ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah yang melahirkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, tidak mengetahui sama sekali. Dalam urusan dunia saja kita harus belajar supaya bisa mengetahui banyak hal, terlebih lagi dalam hal agama, dalam hal ibadah. Tidak mungkin seorang itu langsung paham, langsung mengerti tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada yang mengajari. Maka diutusnya para rasul adalah untuk membimbing manusia kepada jalan Allah, membimbing manusia kepada ibadah yang benar. Apa saja yang diridhai oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, semuanya melalui para rasul. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebutkan rusulan mubashirina wa mundirin. Para rasul itu diutus pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, wa mundirin, dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Yani Allah telah memberikan dalil, telah memberikan petunjuk, sehingga tidak ada alasan lagi. Misalkan nanti pada hari kiamat ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya belum mengerti apa-apa, saya di dunia belum paham bahwa ini dilarang, belum paham bahwa ini diperintahkan. Tidak bisa lagi beralasan. Kenapa? Karena Allah telah mengutus rasul. Engkau kemana ketika ada rasul itu, ketika ada yang menyampaikan kebenaran, ketika ada yang menyampaikan ilmu di majelis ilmu, ketika ada yang menyampaikan kebenaran di mimbar-mimbar khutbah Jumat, engkau kemana? Kenapa tidak bisa mengambil kebenaran? Kenapa tidak bisa mengikuti al-haq? Ya, sudah diutus para rasul, sudah diturunkan kitab-kitab, kenapa masih belum bisa mendapatkan atau mengikuti kebenaran? Ya, jadi tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat adilnya tidak akan menyiksa orang-orang yang benar-benar belum sampai kepadanya al-haq. Ya, orang yang benar-benar belum sampai kepadanya al-haq tidak akan disiksa. Beda halnya kalau sudah sampai kepadanya, dia hidup tinggal di tengah masyarakat kaum muslimin. Majelis ilmu banyak, khutbah-khutbah pada hari Jumat juga menyampaikan ilmu. Ya. Kalau orang yang seperti ini tidak ada lagi alasan, tidak ada uzur. Beda halnya kalau memang seorang itu tidak mengetahui sama sekali. Dia tinggal di pedalaman misalkan. Tidak sampai kepadanya hujjah. Tidak sampai kepadanya ilmu. Ya. Maka ini akan disikapi lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Aswad bin Sari' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada empat golongan yang meminta uzur pada hari kiamat. Ada empat golongan yang meminta uzur pada hari kiamat nanti. Yang pertama, rajulun asammu, seorang yang tuli. Som, tuli, tidak bisa mendengar. Yang kedua, warajulun ahmaq, seorang yang dungu, tidak sehat akalnya. Warajulun harimun, seorang yang pikun, ya. Warajulun mata fil fatrah, dan seorang yang meninggal dalam masa fatrah. Ini empat golongan. Masa fatrah yaitu masa kekosongan, ya. Tidak ada rasul yang sampai kepadanya. Misalkan dari jarak Nabi Isa alaihi salam dan diutusnya Nabi Muhammad itu jarak yang sangat lama. Jarak yang sangat lama, ya mungkin saat-saat itu ada beberapa orang yang tidak sampai kepadanya ilmu, tidak sampai kepadanya hujjah. Ini masa fatrah. Kemudian kata Nabi, fa ammal asam, adapun orang yang tuli, fa yaqulu, dia akan berkata, ya Rabbi, laqad ja'al Islamu wa ma asma'u syai'an. Wahai Rabbku, Islam telah datang dan aku tidak mendengar apa-apa. Karena dia tuli. Ketika Islam itu datang, ketika al-haq itu datang, dia tidak bisa mendengar. Dia tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada juga yang menyampaikan kepadanya. Ya, jadi dia beralasan, ya Allah, ya Rab, aku dulu di dunia tidak mendengar apa-apa, tidak mengetahui sama sekali tentang Islam. Wa ammal ahmaku, adapun orang yang dungu, yang kurang sehat akalnya, orang gila atau yang semisalnya, orang idiot, ya. Fayaqulu, maka dia akan berkata, Rabbi qad ja'al Islamu wassibyanu yahdifuni bil ba'ar. Wahai Rabbku, Islam telah datang, ya, ketika di dunia dalam keadaan anak-anak melempariku dengan kotoran. Yani aku orang yang tidak waras, tidak sehat. Ketika di dunia Islam datang, ya, ilmu tersebar, tapi aku tidak sehat, tidak waras akalnya, sehingga anak-anak mengolok-ngolok melempariku, ya. Wa ammal harim, adapun orang yang pikun, fa yaqulu, dia juga berkata, Rabbi laqad ja'al Islamu wa ma aqilu. Dia akan berkata, wahai Rabbku, Islam telah datang dalam keadaan aku tidak berakal, ya, sudah pikun. Wa ammal ladzi mata fil fatrah, adapun orang yang meninggal pada masa fatrah, fa yaqul, maka dia berkata, Rabbi ma atani laka rasulun. Wahai Rabbku, belum ada seorang rasul yang mendatangiku. Belum ada seorang da'i, seorang ustadz atau semisalnya yang menyampaikan ilmu kepadaku. Fa ya'khudhu mawathiqahum, maka Allah menerima uzur-uzur mereka. Kata Allah, kalau begitu kalian semua diberikan uzur, diberikan ya maaf. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tetap menguji mereka. Ya, pada hari kiamat nanti la yuti'annahu fayursilu ilaihim rasulan. Maka Allah menguji mereka apakah mereka taat atau tidak. Ini hari kiamat, mereka semua sudah kembali ya normal. Yang tuli bisa mendengar, yang pikun sudah kembali, ya, sudah kembali normal. Maka mereka akan diuji. Allah akan mengutus kepada mereka utusan, ya, malaikat. Anidkhulu an-nar. Malaikat ini mengatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam api. Jadi ada api yang disiapkan. Kalian semua yang tadi minta udzur, ya, masuk ke dalam api. Qala, maka Nabi berkata, fa walladhi nafsi biyadih law dakhaluha kanat 'alaihim bardan wa salama. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya mereka mau masuk ke dalam api, maka api itu ternyata api yang dingin. Ya, berarti di sini dia orang taat. Ketika di hari kiamat diperintahkan kalian masuk ke dalam api, yang mau masuk berarti dia orang yang taat kepada Allah. Maka dia nanti akan masuk dalam surga, apinya api yang dingin. Orang yang tidak mau berarti dia orang yang tidak taat, akan digolongkan kepada orang-orang kafir yang menentang perintah Allah. Nah, ini keadaan beberapa golongan yang mendapatkan udzur. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Oleh karena itu, para ulama juga menyebutkan dalam hal ini keadaan anak-anak kecil yang meninggal sebelum usia balig. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum usia balig, ya, kita ketahui seorang anak yang belum mencapai usia balig belum diwajibkan perintah, ya, belum ada kewajiban. Sehingga bagaimana keadaannya nanti pada hari kiamat, ya, bagaimana keadaannya pada hari kiamat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa amma wildanul mu'minin fala khilafa bainal ulama kama hakahu al-qadhi Abu Ya'la Ibn al-Farra al-Hanbali an al-Imam Ahmad annahu qala la yukhtalafu fihim annahum min ahli al-jannah. Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau menyebutkan, adapun anak-anak kaum mukminin yang meninggal sebelum usia balig, anak-anak kaum mukminin yang meninggal sebelum usia balig, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qadhi Abu Ya'la juga Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwa anak-anak itu akan menjadi penduduk surga. Ya. Jadi anak-anak kaum mukminin yang meninggal sebelum usia balig, mereka dipastikan akan masuk ke dalam surga. Wa huwa alladhi naqta'u bihi insyaallahu azza wa jal. Kata Imam Ibnu Katsir, dan itulah pendapat yang kami memastikannya insyaallahu ta'ala. Ini pendapat yang kuat, pendapat bahkan dinukil kesepakatan para ulama. Anak-anak kaum mukminin pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun anak-anak orang kafir, anak-anak orang kafir, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa anak-anak itu nanti akan diuji. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik. Qala, beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Kata Nabi, anak-anak orang-orang musyrik, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui bagaimana nanti akhir mereka di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak bisa memastikan. Nah, dari sini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Baz, anak-anak orang-orang kafir itu nanti sama seperti empat golongan tadi, empat golongan yang kita sebutkan. Mereka akan diuji, ya, mereka akan diuji mau masuk ke dalam api atau tidak. Kalau masuk berarti taat, kalau tidak mau berarti dia menentang. Allahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang berikutnya dari keimanan kita kepada Rasul Allah, atsaniyah yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, nikmat diutusnya Rasul merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Dengan adanya para Rasul kita terbimbing dalam kehidupan dunia, mana yang baik, mana yang benar. Yang baik kita kerjakan, ya, yang benar kita ikuti, yang jelek kita tinggalkan, yang dilarang kita tinggalkan. Oleh karena itu kehidupan kita kaum mukminin tidak sama seperti kehidupan orang-orang kafir. Kehidupan orang-orang kafir yang menentang para Rasul, yang tidak mau mengikuti para Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka kal an'am, kehidupan mereka seperti hewan-hewan. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih parah lagi, ya. Ini kehidupan orang-orang kafir seperti hewan, tidak mengerti aturan, ya. Yang ada hanya makan, minum, itu pun tanpa aturan, terserah dia, ya. Waliyadubillah, seperti hewan, tidak ada aturan. Taib. Faedah yang ketiga, as-salisah, mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum wassana'u alaihim bima yaliku bihim liannahum rusulullah wa liannahum qamu biibadatihi wa tabligh risalatihi wa nushhi liibadih. Faedah yang ketiga adalah kita mencintai para Rasul, kita beriman kepada para Rasul. Faedahnya apa? Kita mencintai mereka, mencintai para Rasul alaihimus salatu wassalam, serta memuliakan mereka dan juga menyanjung mereka dengan yang hak, memuji mereka dengan kebenaran, karena mereka adalah para Rasul utusan Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menyampaikan risalah kepada umat manusia, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, dan juga menasehati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus mencintai mereka. Naam. Walaupun mereka manusia seperti kita, hanya saja mereka memiliki kelebihan, yaitu mereka sebagai utusan Allah. Beda halnya seperti kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Mereka menyikapi para Rasul, ada yang tafriq berlebihan, ada yang ifrat meremehkan. Ya, seperti kaum Nasrani, mereka berlebihan, menjadikan para nabi seperti ilah, seperti Tuhan yang disembah. Ya, ini berlebihan, tidak benar. Para Rasul mereka juga manusia seperti kita. Kaum Yahudi meremehkan, mereka membunuh para nabi. Ya, betapa banyak ya nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi, la'natullah alaihim. Taib. Selesai dari pembahasan beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk kepada yang berikutnya, rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan al-yaumul akhir, beriman dengan hari akhir. Al-yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hari akhir berarti hari yang terakhir, tidak ada lagi hari yang setelahnya. Yani itulah hari yang terakhir, hari yang kekal abadi, ya, tidak ada lagi yang setelahnya. Beda kalau kita di dunia. Di dunia ada kematian, kemudian setelah meninggal akan masuk kepada alam barzakh, kemudian baru kepada hari akhir. Kata Syekh rahimahullah, hari akhir yaitu hari kiamat, yaumul qiyamah. Kenapa disebut hari kiamat? Al-qiyamah dari kata qoma yakumu, berdiri. Ya, ini hari kebangkitan, semua orang akan dibangkitkan kembali. Dalam Al-Quran, hari kiamat ini ada beberapa nama. Ya, tadi telah kita sebutkan, pertama yaumul qiyamah, hari kiamat. Kedua yaumul akhir, hari akhir. Ketiga yaumul ba'si, hari kebangkitan. Terkadang Allah Ta'ala sebutkan juga yaumul fasli, hari diputuskan segala urusan. Juga disebut yaumuddin, hari pembalasan. Disebut juga yaumul azifah, hari yang dekat akan terjadi. Yaumul azifah. Disebut juga oleh Allah yaumul hisab, hari perhitungan amal. Disebut juga sebagai yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Juga yaumul wa'id, hari ancaman. Ya. Disebut juga yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa? Karena pada hari kiamat banyak orang yang menyesal, namun penyesalan yang tiada guna, penyesalan tiada arti. Ya. Ada yang menyesal ketika di dunia tidak beramal soleh, ya, ingin kembali lagi ke dunia. Ada yang menyesal karena belum bersedekah, ya, dan yang lainnya. Disebut juga yaumut tanad, hari terjadinya saling memanggil, atau ada orang-orang yang berteriak, yang memanggil. Ya. Misalkan para ahlul jannah dan ahlul nar, mereka saling memanggil. Ya. Ahlul jannah yang masuk ke dalam surga akan mengatakan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, ini kami telah mendapatkan janji dari Allah, ya, yaitu masuk ke dalam surga, bagaimana dengan kalian? Ahlul nar hanya bisa diam. Ya. Bahkan penduduk neraka akan mengatakan, wahai ahlul jannah, berilah kami minum sedikit dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Maka dijawab, tidak ada minum bagi ahlun nar, waliyadzubillah. Juga ahlun nar akan memanggil penjaga neraka, yaitu malaikat. Ya Malik, namanya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, kami mohon agar Rabbmu memberikan keputusan. Dan yang lainnya. Disebut juga yaumut talaq, hari pertemuan. Jadi hari kiamat disebut yaumut talaq, hari pertemuan. Kenapa? Karena manusia nanti semua akan bertemu dengan siapa Rabb mereka yang sebenarnya. Disebut juga sebagai al-haqqah, nama hari kiamat. Al-haqqah artinya hari kebenaran. Hari kebenaran, karena benar terjadi, benar adanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Disebut juga At-Tammatul Kubra, di antara nama hari kiamat At-Tammatul Kubra, hari kehancuran yang besar, karena semuanya akan hancur di dunia. Disebut juga as-sakhah, hari ditiupnya sangkakala. Disebut juga al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah yani hari yang menjadikan semua orang pingsan, tidak sadarkan diri. Yani pada tiupan yang kedua, pada tiupan sangkakala yang pertama membangkitkan semua yang telah meninggal, kemudian ditiup lagi yang kedua, mereka semua akan pingsan. Disebut juga sebagai al-qari'ah, artinya al-qari'ah yang mengetuk, yakni hari kiamat itu akan mengetuk hati-hati manusia dengan kengeriannya, ya. Hatinya akan terketuk dengan kehancuran yang ada pada hari tersebut. Ini nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal imanu bil yaumil akhir yatadhammanu salasata umur. Beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat, ini harus terpenuhi tiga hal, tiga perkara. Al awal yang pertama, al imanu bil ba'si, beriman atau meyakini adanya kebangkitan. Manusia semuanya akan dibangkitkan kembali, ini harus kita yakini. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis-suri an-nafhatus tsaniyah. Yaitu dihidupkannya kembali semua yang telah mati. Ketika dihidupkan sangkakala pada tiupan yang kedua. Nah, ini pembahasan yang lain. Ada khilaf di kalangan para ulama, berapa kali tiupan pada hari kiamat nanti? Ada yang menyebutkan dua kali, ada yang berpendapat tiga kali. Allahu a'lam bissawab. Intinya ada tiupan yang menjadikan semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Apakah itu yang dikubur atau yang mati atau meninggal ditelan ikan, meninggal terbakar jadi debu, semuanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan pun akan dibangkitkan juga, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Sampai-sampai kata Nabi, hari pembalasan, kambing yang di dunia, kambing yang bertanduk, ketika dia menyakiti kambing yang tidak bertanduk di dunia, pada hari kiamat nanti akan dibalas, akan berbalik. Ya, Allah jadikan kambing yang tidak bertanduk akan membalas kepada kambing yang bertanduk. Kemudian akhir dari hewan-hewan itu akan Allah perintahkan menjadi tanah. Adapun hewan-hewan semua nanti akan jadi tanah setelah selesai hari pembalasan, akan menjadi debu. Yang di situ orang-orang kafir melihat, orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turoba, ya laitani kuntu turoba, duhai seandainya aku juga jadi debu. Ini tidak mendapatkan siksaan, namun tidak bisa berbeda manusia dengan hewan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, di antaranya Allah Taala menyebutkan, kama badana awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah, sebagaimana kami ciptakan manusia, di dunia diciptakan manusia itu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah mampu menciptakan manusia di dunia. Tentu lebih mampu lagi Allah kembalikan mereka yang sudah mati tinggal dihidupkan. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi alaihi salatu wasalam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan ghurla. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Dalam hadis yang lain, tidak memakai alas kaki. Ya. Tidak memakai alas kaki. Dalam surat Al-Mu'minun Allah ingatkan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian di dunia ini sia-sia, ya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan, tidak akan dibangkitkan. Ini sangkaan yang batil, sangkaan orang-orang kafir. Yani jangan sampai kita lupa bahwa ada hari kebangkitan. Jadi di dunia ini bukan sekedar makan, minum, tapi ada kewajiban yang lain, yaitu ibadah kepada Allah. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita yakini dalam beriman kepada hari akhir atau dengan hari akhir, Al-imanu bil hisabi wal jaza. Beriman adanya perhitungan amal dan balasan. Ya, ini harus kita yakini. Adanya perhitungan amal, dihitung antara amal kebaikan dan amal keburukan. Dan juga akan dibalas, amal kebaikan dibalas dengan kebaikan, amal keburukan akan dibalas dengan siksaan, waliyadu billah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasan kebaikan. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang mendatangkan kejelekan, mengerjakan kemaksiatan, maka tidak dibalas kecuali dengan yang semisal. Jadi kalau satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Bahkan akan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Beda kalau kejelekan, kejelekan, kemaksiatan, satu kemaksiatan balasannya satu siksaan. Oleh karena itu kata para ulama, sangat merugi kalau seorang itu ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Dalam keadaan sudah sangat berbeda nilai yang Allah Ta'ala berikan kepada keduanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara seorang mukmin dan orang kafir. Inna allaha yudnil mu'min fayada'u ala kanfihi wa yasturuh. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan mendekat kepada seorang mukmin. Seorang mukmin akan dipanggil mendekat, ya, kepada Allah. Dan diberikan hijab, diberikan penghalang. Jadi tidak dilihat oleh banyak orang. Fayaqul, Allah Ta'ala akan mengatakan, ata'rifu dhanba kada, ata'rifu dhanba kada. Apakah kamu ingat dosamu ini, dosamu ini? Disebutkan satu-satu oleh Allah. Ya. Fayaqulu na'am. Maka orang mukmin tadi akan mengatakan, iya, benar. Ya Allah, ini dosaku dahulu di dunia. Ay Rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a annahu qad halak. Dia akan mengatakan, benar ya Allah, ini semua dosaku, dia akui semua. Lalu ketika seorang mukmin itu akan merasa akan binasa, dia akan sedih. Ini semua disebutkan oleh Allah, tidak ada yang luput, semuanya disebut. Dia akan, habis sudah aku ini, selesai. Kata Allah, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Kata Allah, ya, sungguh aku telah tutupi salahanmu, dosamu di dunia, dan sekarang aku ampuni semuanya. Ini keutamaan seorang yang bertaubat kepada Allah. Seorang yang senantiasa istighfar, walaupun nanti akan disebut semuanya oleh Allah, namun Allah Ta'ala telah mengampuninya. Fayu'ta kitabu hasanatihi, maka akan diberikan kitab kebaikannya. Wa ammal kuffar wal munafiqun fayunadi bihim ala ru'usil khalaik. Adapun orang kafir, orang munafik itu akan dipanggil secara terbuka, ya. Fulan, dipanggil oleh Allah dengan secara terbuka, dipermalukan. Dan dikatakan, ha'ula illadina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Akan dikatakan, mereka inilah orang-orang yang mendustakan Allah, tidak mau beriman. Sungguh laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian perkara yang ketiga berkaitan dengan beriman dengan hari akhir adalah al-imanu bil jannati wan nar. Meyakini adanya surga dan neraka. Ini harus kita yakini. Adanya surga dan neraka. Surga tempatnya kaum mukminin, neraka tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam surganya dan menjauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Selesai dari secara ringkas berkaitan dengan beriman dengan hari akhir. Ada beberapa pembahasan lagi yang insya Allah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, demikian pula dengan fitnah kubur dan nikmat kubur. Ila huna naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, yar'akumullah.